Seven Trans 7 oleh Wololo. Seven. Lagi-lagi ada rokok tiruan yang sekelas luar tak begitu mencolok. Sekilas ini nak. Seven sigaret kretek mesin 20 batang. Lagi-lagi ada rokok tiruan yang sekilas luar tak begitu mencolok dari segi kemasannya. Namun lain hal dengan isinya. Saat dibuka, batangannya berupa putihan ngasal seukuran coffee stick. Dan kalian akan mudah menerka bahwa rokok ini nampak serupa dengan Sampurna Mile yang terpampang jelas pita merah strip emas. Namun jika diputar malah berlogo huruf R alih-alih berinisial E Mile. Jelas betul rokok ini mencoba plagiat, walaupun kemasan sama sekali tidak ada unsur Sampurna Mile sedikit pun. Tapi yang membuat saya cukup tertawa ketika pertama kali ditawari rokok Seven ini oleh salah seorang teman saya. Ya, dia sama-sama sobat Uduters juga. Tapi yang membuat saya cukup tertawa ketika pertama kali ditawari rokok Seven ini oleh salah seorang sobat Uduters, sehabis sarapan kala itu di kantin, dia bilang kalau ada rokok murah, enak banget. Harganya pun juga termasuk kere. Namun rasanya gak kalah maknyus. Kemudian kawan saya tersebut memperlihatkan sebungkus serta isinya. Dan saya pun tarik sebatang. Alangkah ngakaknya saya dibuatnya. Kenapa tidak? Rokok ini malah lucu dengan skin batang Sampurna. Lalu yang kemudian saya bakar dan sedot itu Seven. Ini gimana sih tukang skripsinya? Kata sambung didempet-dempet. Kenapa tidak? Ini rokok malah lucu dengan. Tak do kenar pot yang selain ditulekan ciang. Alangkah ngakaknya saya dibuatnya. Kenapa tidak? Ini rokok malah lucu. Hai! Kanciang. Alangkah ngakaknya saya dibuatnya. Kenapa tidak? Ini rokok malah Ini rokok malah lucu dengan skin batang Sampurna yang kemudian saya bakar dan sedot itu Seven. Ternyata rasanya cukup slow waktu pertama kali itu. Mungkin karena antusias saja, makanya saya dibuat takjub sekaligus ngakak. Hingga pada akhirnya saya benar-benar membeli sendiri untuk experience harian. Dan rupanya cukup lumayan terjaga selama beberapa minggu. Hingga pada akhirnya saya udahan sebulan karena rokok baru. Dan belakangan itu Seven rasanya malah jadi aneh dan gak enak setelah Titan Bolt menjadi populer di lingkungan saya. Selang beberapa bulan muncul lagi. Ngidam saya terhadap rokok Seven yang setelah ditanyai ketersediaannya malah jadi langka. Ditandai dengan munculnya Velos. Dan kurang lebih begitulah kisah kebul saya dengan Seven yang boleh dikatakan hilang ini. Untuk harga seingat saya bervariasi, tergantung penjualnya. Mulai dari 13.000 hingga 15.000-an Anda sudah mendapatkan sebungkus isi 20 yang kalau diirit-irit bisa tahan 3 harian. Kalau Anda tidak begitu ngebul seperti kereta api atau cuaca lagi deras-derasnya. Bagaimanakah di daerah kalian? Pernahkah menjumpai rokok Seven ini atau kabarnya masih tersedia luas hingga sekarang? Tenenene.